saat kau tiyan sabatan. Oh, Nan kau hilang, sayang di jari mani adik tak sayang nan ame do balu tabali suasa pun kuni yang inyo tak jadi nan ame do balu tabali suasa pun kuni yang inyo tak jadi apa adunya sudah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru banyak rintangan di suka di hadapan. Sana mungkin suasana kuning yang tak jadi. Bani. pulangnya kan ku bangan jua sa jauh de nai marantau pulangnya ka kampung jua sa jauh de nai marantau pulangnya ka kampung jua konyo sanang si tinggal lalu jadi kenangan di sinan hati mang konyo sanang jika rindu kampung jua dan nai nantikan di ranah minang undeh udah dan sayang dan pala rindu siang jo malam dari jauh dan nai doakan marapi tagaman julang balinang mato mamandang si tinjau lawi jadi kenangan di sinan hati mangkonyo sanang si tinjau lawi jadi kenangan di sinan hati mangkonyo sanang rindu Adia sayang cubo dangakan denai ko sadang rindu yo lamo indah basuo sahari raso satahu. Yo di rantau urang, panabu janji nan lang, kita jali. Oh, yeah, dia sayang, udah pasti kau pulang. Adik pertahankan untuk sementara dia sayang. ado usaho pasti ado rasaki. ku mengenang masa sejalan berdua di bawah hujan nan turun. Semoga bagi kasih memuluh cinta putih, tapi kini bahitan kan deulah bagi rasa kanan lain denai tanam kacang di tengah ladang. Gak mungkin